sekarang kalau ditanya agama itu apa, atau khususnya Islam itu apa, yang diingat selalu sholat lima waktu, zakat, puasa, naik haji kalau mampu dan seterusnya. Disebut rukun Islam, juga rukun iman. Mohon maaf, dalam Al-Quran ayat-ayat mengenai ibadah atau ubudiyah seperti itu hanya 3,5% kira-kira menurut penelitian sejumlah sarjana. Yang 96% itu ayat-ayat muamalah, ayat-ayat cinta kasih, pergaulan, kebersamaan, tolong-menolong, organisasi, manajemen, kekhalifahan, dan lain sebagainya. Jadi agama itu memang benar harus sholat. Orang yang tidak sholat ya salah ya. Tapi dia tidak berarti apa-apa kalau yang 97% tidak dilakukan. Jadi agama itu ya kekhalifahan. Kalau ada kerikil di tengah jalan agak tajam ya kita ambil, kita taruh di pinggir, itu agama. Kalau ada tanah ya, di depan kita ada tanah, agama adalah kecerdasan untuk mengolah tanah itu, minimum menjaga kesuburannya. Kalau kita lihat daun ya, kita cerdasi daun ini bisa dipakai untuk sayur atau tidak, itulah agama. Jadi mencangkul di sawah itu pekerjaan agama, berdagang di pasar itu pekerjaan agama, menjadi tukang parkir itu pekerjaan agama, jadi sopir angkot itu pekerjaan agama. Karena itu semua adalah bentuk-bentuk kekhalifahan, bentuk-bentuk tanggung jawab kita kepada Allah, bentuk-bentuk rasa syukur kita untuk mendaya gunakan semua yang diberikan Allah kepada kita, dan itulah agama. Nah, selama ini kita memakai sekularisme, jadi agama adalah di masjid, di Mekah, di gereja-gereja, di kuil-kuil. Kalau di pasar itu bukan agama, sepak bola bukan agama, kalau sepak bola itu pekerjaan agama. Bulu tangkis itu pekerjaan agama. Memang secara administratif kita bikin dia departemen khusus yang menyangkut olahraga, tapi dia substantially atau secara prinsip dia itu pekerjaan agama, karena menyangkut apa namanya pemeliharaan amanat Allah atas badan kita, atas kehidupan kita. Jadi semuanya agama, tidak ada pekerjaan. Kencing aja pekerjaan agama kok, Mbak. Kencing itu pekerjaan agama. Bayangin kalau orang tidak wajib kencing. Jadi kencing itu hukumnya wajib. Jangan ditahan, nanti mau sakit perut. Sakit perut Tuhan yang marah, aku kasih perut kau bikin sakit dengan tidak mau kencing, kata Tuhan. Jadi kencinglah. Itu wajib, itu hukumnya. Beol juga gitu, wajib itu. Mohon maaf ini agak habis bahasanya apa. Itu jadi itulah agama. Di apa sajalah yang kita khalifai, artinya kita cerdasi untuk menjadi manfaat, itulah agama. Apa saja, dari kerbau sampai tinju sampai apa saja, itu semua pekerjaan agama. Dan Tuhan selalu membayang-bayangi kita turun dekat ke bumi untuk mengukur seberapa cerdas kita menerapkan agama itu dalam kehidupan yang nyata.